Apakah hukum demokrasi? Demokrasi ni maknanya hak mana ramai, dialah yang diikut. Demokrasi ni harus dalam Islam dan haram dalam Islam. Hak mana yang haram, yang Allah dan Rasul telah tetap, tak ada demokrasi. Demokrasi ni hak mana angkat tangan ramai, dia betul. Hak mana yang angkat tangan sikit, sokongan sikit, dia tidak ada suara. Faham? Jadi kalau benda yang Allah tetapkan dalam Islam, tidak ada demokrasi. Yang belum ditetapkan, boleh demokrasi. Contoh, Allah tetapkan dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayah, pencuri laki-laki dan perempuan, sabitkan kesalahan, cukup nisab, cukup syarat. Maka kamu, wahai kerajaan, bukan rakyat, hendaklah lakukan hukuman potong tangan. Kemudian kita pun bermesyuarat dalam parlimen, setuju dah hukum hudud ni. Kita tengok siapa akak tangan banyak, ahli parlimen, kita laksana. Ini demokrasi yang diharamkan dalam Islam. Kerana ini telah ditetapkan dalam Quran. Tidak ada pilihan. Faham? Kerana ini kita duduk, bumi hak Allah. Bila bumi hak Allah, tumpang rumah Allah. Bila tumpang rumah orang, tak boleh buat ikut pandai-pandai. Ikut peraturan tuan rumah. Kita pergi rumah orang, orang mari rumah kita, kita naik dengan kasut-kasut. Tuan dia kata, eh kasut letak luar lah. Nampak? Kita kata, eh kasut saya, ikut pandai saya. Bah. Bukan RM5, RM600 bah. Supra. RM600 ke RM6,000 letak luar. Eh ikut pandai saya, kasut saya. Tuan rumah pun ambil batang nyapu, jolok lubang hidung dia. Faham tak? Ha, turun. Maka sekarang semua pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia, Allah beri tumpang duduk di bumi Allah. Bila tumpang duduk bumi Allah, jangan nak demokrasi dalam bab hukum Allah. Neh, tak ada main akak-akak tangan. Bila Allah tetap satu perkara, no choice, tak ada pilihan. Kena buat. Yang ada pilihan, yang boleh demokrasi, benda yang Allah Rasul tak tetap. Macam semayang subuh, mestilah setelah terbit fajar. Eh, kita berasa ni ewak sangat terbit fajar. Nak pergi sekolah awal, nak pejabat awal. Kita pun bincang orang masjid, ahli qaryah. Nak, setuju tak kita semayang subuh pukul 3.30 pagi pula? Eh, tak boleh, tak tetap dah. Tapi kalau cak kita buruk dah. Nak, kubah luar ni, kuning benda kan, luar, kuning. Kubah luar ni nampak dawah dah kala. Kita pun bincang, panggil ahli qaryah, panggil jatang kuasa, kita mesyuarat. Kita nak cat baru ni masjid kita pasal nampak buruk dah. Protokol pun ada dah. Jadi kita nak cat warna benda, kita buat demokrasi. Nah, ni nak buat warna kuning juga, tiga orang angkat tangan. Ha ni kata kita buat warna hijau, comel sikit, nampak lembut je. Ha, 10 orang angkat tangan. Ha ni kata warna kokoh lah, maka mesyuarat, tak ada masalah. Kerana dalam Quran hadis, tidak ada memberi ketetapan mesti warna-warna apa. Jadi setelah bincang-bincang, esok siap cat, biru juga kala. Tak ada masalah tu. Nah, tu hal kita. Nah, tu bukan ditetap oleh agama. Jadi tengok, ada demokrasi yang dibenarkan syarak, ada demokrasi yang tidak dibenarkan. Soalan seterusnya.